Selamat malam, Mbak saya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu-ibu lu salam ono sik kabeh kalau nggon kene mau ngenteni kowe. Oh, ibu-ibu kabeh yo yo. Iya, ngenteni kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, aku muni piye? Kowe disenteni ket mau. Mulai langsung jawab kabeh to. Nek aku sing nyalami ora dijawabi. Masak to? Selamat malam ibu-ibu. Loh, kandhani ora ana sing muni, kandhani. Sedintani kowe, ya wes nyanyi saya ya. Lagunya apa nih? Ada Sawangan. Sawangan, ojo Sawangan. Kita main bersama Romansa News. MC Kepo, sini Mas MC Kepo. Aja ndero MC Kepo. Katone atimu pindah. Oh, Oke, Hewe, Apet, Hasio, selamat malam, Irul juga, selamat malam, Hendra Buanyar, Boski, Bajak Laut dari Mayong, selamat malam, thank you, bukan ya.